بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نهيت تعلمه والتعليمه والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدلالة على الخير إلى قوله الكلام على مقارنة المأموم للإمام. Pembahasan tentang muqaranatul ma'mum, menyamainya atau membaranginya makmum tersebut lil imami dengan imam, yakni pembahasan bagaimana hukum makmum membarangi imam dalam pekerjaan sholat. Secara umum, tidak dianjurkan bagi seorang makmum untuk mendahului imam atau bahkan juga bersamaan dengan imam, baik itu dalam gerakan ataupun dalam ucapan. Ya, dalam hadis badiru al imam, fa idza kabbara la tubadiru al imam, fa idza kabbara fakabbiru, wa idza raka'a farka'u. La tubadiru al-imam, jangan kamu mendahului gerakan imam. Jika imam setelah selesai takbir, maka takbirlah kalian. Dan jika imam selesai ruku, barulah kalian. Jika imam ruku, baru ruku. Yang mana diambil kesimpulan daripada hadis ini, hukumnya muqaranatul imam, membarangi imam adalah makruh. Membarangi bersamaan dengan imam, hukumnya makruh. Jadi imam atau makmum rukuk berbarengan dengan rukuknya imam. I'tidal berbarengan dengan i'tidalnya imam. Sujud berbarengan dengan sujudnya imam. Ini makruh. Kalau mendahului imam, itu hukumnya. Kalau mendahului dengan separuh rukun, itu masih makruh juga. Tidak sampai haram. Mendahului dengan separuh rukun artinya rukuk terlebih dahulu sebelum imam rukuk. Tapi tatkala imam rukuk atau dia masih belum mengangkat kepalanya dari rukuk sampai benar-benar imam juga ikut rukuk, jadi sebagian rukun. Ini makruh, itu pun menurut pendapatnya Imam Romli. Ya, kalau menurut pendapatnya Ibn Hajar, tetap hukumnya haram. Tetap hukumnya haram. Sebagaimana hukumnya haram juga mendahului imam dengan satu rukun sempurna, tanpa ada khilaf. Mendahului imam dengan rukun sempurna haram. Contohnya, seorang makmum rukuk, padahal imam masih berdiri. Imam belum rukuk, makmum tersebut sudah i'tidal. Dan ketika makmum masih i'tidal, makmum baru rukuk. Itu mendahului imam dengan rukun sempurna. Dengan satu rukun sempurna. Hukumnya haram tanpa ada khilaf. Hukumnya haram juga, apalagi ini, mendahului imam dengan dua rukun. Jadi, si makmum rukuk, imam masih berdiri. Makmum i'tidal, bahkan makmum selesai i'tidal. Ya, menggerakkan badannya untuk sujud. Dan imam masih tetap berdiri. Itu mendahului imam dengan dua rukun. Mendahului imam dengan dua rukun, hukumnya haram. Ya, cuma bedanya antara mendahului imam dengan dua rukun dan satu rukun, kalau dua rukun hukumnya makmumnya batal sholatnya. Ya, kalau dengan satu rukun haram tapi tidak batal. Tapi kalau dua rukun haram dan batal sholatnya. Kalau setengah rukun haram menurut Ibn Hajar, ya, dan makruh menurut Imam Ramli, dan tidak juga batal sholatnya. Kalau berbarengan dengan imam maka hukumnya makruh. Kalau terlambat dari imam gerakannya makmum dengan sebagian rukun, bukan satu rukun sempurna, sebagian rukun, maka hukumnya terlambat. Jadi imam ruku, ini tidak berbarengan, imam dulu ruku. Imam belum mengangkat kepalanya dari ruku, makmum juga ikut ruku. Berarti imam terlambat, makmum terlambat dari gerakan imam dengan sebagian ruku. Maka hukumnya, tidak ada jawaban. Ya, maka hukumnya matlub, itu yang dianjurkan. Itu yang dianjurkan. Jadi dianjurkan makmum itu terlambat dari gerakan imam tapi dengan sebagian rukun, bukan dengan satu rukun. Karena kalau terlambat dari imam dengan satu rukun hukumnya nanti makruh. Contohnya imam tersebut ruku, makmum belum juga ruku. Ketika imam berdiri untuk itidal baru makmumnya ruku, berarti terlambat dengan satu rukun sempur. Nah, itu hukumnya makruh. Begitu juga ketika dalam posisi itidal, imam turun untuk sujud, makmum belum juga turun dari itidal. Sampai betul-betul imam mengangkat kepalanya dari sujud pertama, baru kemudian makmum ikut sujud. Itu hukumnya makruh. Dengan satu rukun sempurna. Atau kalau misalnya terlambat dari gerakan imam dengan dua rukun sempurna, ya, contohnya imam ruku, makmum tetap berdiri, tidak peduli. Ya, kemudian imam itidal, makmum juga demikian, tidak mau ikut, tidak mau ruku, masih santai dulu berdiri. Ketika imam turun untuk sujud pertama, baru kemudian makmum ruku, maka hukumnya haram. Batal sholatnya kalau tanpa uzur. Batal sholatnya kalau tanpa uzur. Jadi kesimpulannya ada berapa itu? Mendahului imam dengan dua rukun hukumnya haram dan batal sholatnya. Dengan satu rukun mendahului imam hukumnya haram tapi tidak batal sholatnya. Ya, mendahului imam dengan sebagian ruku ada khilaf. Mendahului berbarengan dengan imam hukumnya makruh dan tidak batal juga. Terlambat dari imam dengan sebagian rukun maka itulah yang sunnah yang dianjurkan. Terlambat dari imam dengan satu rukun sempurna maka hukumnya terlambat dari imam dengan dua rukun sempurna haram dan batal tanpa uzur. Itu kesimpulan. Paham ya? Secara garis besarnya, secara globalnya. Nanti ada tafsir-tafsir yang akan kita baca. Pertama dikatakan di sini, faedah yang pertama, yutlabu minal ma'mum an la yakhruja anil itidal hatta yatalabbasal imamu bisujud. Diminta bagi seorang makmum untuk tidak keluar daripada posisi iktidal sampai betul-betul imam melaksanakan sujud. Sampai imam betul-betul mulai sujud. Ya, jadi ketika makmum dia dalam posisi iktidal, kemudian melihat imam turun untuk sujud, jangan ikut-ikutan bergerak untuk sujud, biarkan imam dulu sempurna sampai menaruh dahinya di tempat sujud. Setelah menaruh dahinya di tempat sujud, barulah kemudian makmumnya bergerak untuk menyusul imam dalam posisi sujud. Ini yang matlub. Ini yang dianjurkan. Jadi ini terlambat dari gerakan imam dengan sebagian rukun. Jadi jangan berbarengan, imam belum selesai masih sujud, belum selesai gerakannya masih mau sujud, makmum sudah bergerak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma shalli ala Muhammad wa shalli ala Muhammad. Shalli ala Muhammad wa shalli ala Muhammad Rasulullah. Ayna shalli ala halat. Kita lanjutkan. Qala al-Kurdi. Ra'aitu fi syarhi Muslim. Katanya Imam Kurdi, aku melihat di dalam kitab syarah Muslim. Syarahnya hadis sahih Muslim. Ya, itu kitab bagus. Mukaddimahnya termasuk mukaddimah yang memuat banyak faedah, banyak ilmu mukaddimahnya. Jadi kalau misalnya seseorang memungkinkan untuk membeli, beli. Ada kitab yang bagus. Dan karangannya Al-Imam Nawawi. Mana karangan Imam Nawawi semuanya kitabnya bagus. Maka dikatakan di sini oleh Imam Kurdi, aku melihat, artinya membaca dalam kitab syarah Muslim, istisna ma, pengecualian sesuatu tertentu. Pengecualian dari apa yang sudah disebut tadi. Apa itu? Ma iza alima, yaitu jika seseorang mengetahui, seorang ini makmum ya, min halihi, dari keadaannya, annahu bahwasanya lo akhara, andai kata si makmum tersebut akhara mengakhirkan gerakannya. Tadi gerakan apa? Gerakan untuk sujud dari posisi itidal mau sujud. Kan dikatakan makmum jangan bergerak untuk sujud setelah kecuali setelah imam benar-benar sujud. Benar-benar menaruh dahinya di tempat sujud. Nah, tapi dikatakan di situ, ya, kalau misalnya makmum mengetahui keadaannya, andai kata dia mengakhirkan sampai pada batas ini, ila hadal had, la rafa'al imamu, maka imam akan mengangkat kepalanya, qabla sujudih, sebelum memulai makmum untuk sujud. Jadi dikecualikan, kalau misalnya makmum tahu, kalau anak yang menunggu imam betul-betul menaruh dahinya di tempat sujud, kemudian baru ana bergerak untuk sujud, belum ya ana sujud, imam sudah mengangkat kepalanya dari sujud, maka ketika itu dikecualikan. Maksudnya, maka boleh bagi makmum dan tidak makruh untuk bergerak memulai sujud, walaupun imam belum menaruh dahinya dalam posisi sujud. Ya, dikecualikan ya. Kadang-kadang ketika itidal, banyak itu makmum-makmum, imam belum sampai ya menaruh dahinya di tempat sujud, makmum juga sudah ikut bergerak. Kalau misalnya keadaannya seperti itu, tidak apa-apa. Kalau tidak, hukumnya makruh. Kenapa? Karena itu dianggap muqaranah, dianggap berbarengan dengan imam. Jadi imam belum selesai sujudnya, masih bergerak, ikut juga makmum bergerak. Itu muqaranah. Yang kedua, tukrah lil makmum muqaranatul imam fi af'ali sholah. Makruh bagi makmum untuk membarangi imam fi af'ali sholah dalam pekerjaan-pekerjaan sholat. Wa kaza aqwaliha alal mu'tamad, begitu juga dalam ucapan-ucapan menurut pendapat yang mu'tamad. Jadi, berbarengan bergerak untuk ruku, berbarengan bergerak untuk itidal, itu makruh. Begitu juga ada pendapat yang mengatakan makruh berbarengan dengan imam bukan hanya dalam pekerjaan tapi juga dalam ujah. Seperti membaca Fatihah. Selain takbir. Membaca Fatihah, makmum makruh kalau membacanya berbarengan dengan bacaan imam. Itu hukumnya makruh. Oleh karena itu dikatakan oleh ulama kesimpulannya adalah hukum membarengi imam itu ada 4 hukum. Kadang-kadang bisa menjadi haram dan membatalkan sholat. Haram dan membatalkan sholat. Kapan haram dan membatalkan sholat? Dalam takbiratul ihram. Ya, ketika imam mengucapkan takbir, Allahu Akbar. Baru kemudian setelah Allahu Akbar, mestinya baru makmum mulai. Kalau misalnya imam belum selesai mengucapkan ra dari kata, dari kalimat Akbar, belum selesai diucapkan, makmum sudah mulai takbir, Imam masih mengatakan Allah, makmum juga ikut Allah. Walaupun mulainya duluan imam, maka hukumnya berarti dianggap membarangi imam. Dan membarangi imam dalam takbiratul ihram hukumnya haram dan sholatnya makmum tidak sah. Jadi tidak sah hukumnya. Dan haram karena dia melakukannya dengan sengaja. Kecuali dalam dua keadaan. Takbir makmum mendahului takbirnya imam tapi sah. Yang pertama, jika misalnya seorang imam takbir dan di belakang banyak makmumnya. Ketika dia selesai Allahu Akbar, takbir, makmumnya ikut takbir semua di belakang. Allahu Akbar semua. 1000 makmum. Setelah imam takbir, imam ragu. Tadi takbir ana sah enggak? Ragu dalam takbirnya. Dan yang ragu dalam takbir, wajib hukumnya untuk mengulang. Tidak sah hukumnya. Ya, jadi wajib diulang oleh imam. Tapi kalau misalnya diulang, nantinya akan ribut itu kan. Wow, jamaahnya banyak, makmumnya banyak. Kalau diulang Allahu Akbar ini ribut. Ini kenapa? Ada yang teruskan sholatnya, ada yang mungkin mengulang, ada yang bertanya-tanya. Bikin fitnah. Nah, kalau takut menimbulkan fitnah kepada orang-orang, maka dianjurkan bagi makmum itu ketika mengulang, tetap wajib mengulang. Cuma dianjurkan mengulang takbirnya dengan sirron. Pelan-pelan. Jadi cukup. Seperti membaca Fatihah Siria itu. Dalam sholat sir. Cukup. Padahal kan makmum kalau baca takbir mestinya keras. Tapi ketika wajib atasnya untuk mengulang, dibaca, diulang dengan pelan. Sehingga tidak menimbulkan fitnah, keributan di belakang. Ya, ketika dia mengulang, takbirnya dahuluan mana? Lebih dulu mana? Makmum bawa imam? Makmum. Tapi hukum sholatnya sah. Hukum sholatnya makmum sah. Padahal makmum takbirnya lebih dulu daripada imam. Karena imam takbir yang pertama tidak sah. Tapi dikecualikan. Kalau menimbulkan fitnah. Kalau tidak menimbulkan fitnah cuma 1, 2, 3 orang. Tidak masalah. Ya diulang. Nanti makmumnya juga wajib mengulang. Ya. Kedua. Yaitu kalau misalnya seseorang. Dia sholat. Ana takbir, sholat sendirian. Ketika ana sholat sendirian, tahu-tahu kemudian ada orang masuk dan ikut sholat. Bukan ikut sholat, dan tahu-tahu juga dia sholat. Jadi sholatnya dia sendiri. Ini sama-sama sholatnya sendiri. Ketika orang tersebut masuk dan sholat, si orang yang pertama kali sholat itu langsung niat bermakmum dengan orang tersebut. Biar sholatnya dia makmum. Ya boleh, ana makmum dengan orang tersebut. Dengan niat dalam hati, tidak pakai dilapatkan, tidak apa-apa. Maka hukumnya ketika itu sah sholatnya mereka, padahal lebih dulu mana takbirnya, imam atau makmum? Padahal lebih dulu makmum, tapi hukumnya sholatnya sah. Itu dikecualikan, ya, dan buat dua kali. Ini yang pertama, yang membarangi imam hukumnya haram dan membatalkan sholat dalam takbiratul ihram. Kecuali dua keadaan tadi. Dan yang kedua, membarangi imam dalam pekerjaan sholat yang sudah kita bahas dan sudah kita jelaskan. Dalam pekerjaan sholat dan menurut sebagian ulama juga bahkan dalam ucapan sholat. Hukumnya makruh tapi tidak membatalkan sholat. Membarangi. Ya, rukuk berbarengan dengan imam, i'tidal dan seterusnya. Dan yang ketiga, hukumnya sunnah. Membarengi imam, hukumnya sunnah. Ada yang sunnah juga. Kapan sunnah membarengi imam? Hah? Membarengi imam sunnah ketika amin. Ketika waladhalin. Imam baca amin. Berbarengan makmum juga membaca amin. Makmumnya aminnya makmum berbarengan dengan aminnya imam. Ila wafaqa ta'minuhu ta'minal ila ammanal imam fa'aminu. Fa'innahu ila wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah hufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jika imam mengucapkan amin, maka kalian ucapkanlah juga amin berbarengan dengan imam. Karena sesungguhnya, siapa yang aminnya berbarengan dengan aminnya malaikat? Aminnya berbarengan dengan aminnya malaikat, dan aminnya malaikat berbarengan dengan aminnya imam. Maka hufiralahu ma taqaddama, akan diampuni dosanya orang tersebut. Ini yang diampuni. Makanya katanya Habib Abdul Haddad, andai kata dalam sholat berjamaah tidak mendapatkan keutamaan kecuali hanya mendapatkan keutamaan berbarengan dengan imam dalam membaca amin, itu sudah cukup bagi seseorang untuk berusaha sholat berjamaah. Andai kata tidak ada sholat berjamaah, keutamaannya tidak ada. Paling cuma keutamaannya amin itu berbarengan dengan imam. Kan itu tidak bisa didapatkan keutamaan tersebut kecuali kalau sholat berjamaah, kalau sendiri tidak bisa. Ya, kalau makmum berbarengan dengan aminnya imam, ya maka akan diampuni dosa-dosanya. Nah, ini dalam amin berbarengan dianjurkan sunnah hukumnya. Begitu juga dalam sana fil kunut. Dalam kunut ada doa, ada sana kan, kunut itu yang mengandung doa dan yang mengandung sana. Doa meminta, sana memuji. Makanya kita katakan sebelumnya bahwasanya tidak harus sebenarnya membaca Allahumma ihdini fiman hadait wa afini fiman ila akhir. Apapun yang kalian baca, tidak harus dengan bacaan tertentu. Yang penting mengandung doa dan mengandung pujian untuk Allah. Jadi Allahumma rahamni ya rahim. Allahumma rahamni doa ya rahim. Pujian. Cukup itu sebagai kunut. Allahumma ufir li ya ghafur. Rabbana ufir lana wa ihwanina allazina. Belum itu. Tidak ada pujian. Rabbana la tuzighulubana ba'da iz hadaitana. Innaka antal. Ada pujian apa enggak? Ada doa, ada puji. Cukup sebagai kunut misalnya. Atau apa aja. Ya boleh. Dengan apapun yang kalian baca, yang penting ada doa, ada kunut. Setelah itu baca sallallahu ya, selawatnya terus dibaca. Wassallallahu itu belum selawat. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nah, ketika si imam, cuma yang paling afdal. Yang paling afdal tentunya membaca Allahumma ihdini fiman hadait wa afini fiman afait. Karena doa itu langsung diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Hasan radhiyallahu an. Jadi yang afdal itu. Maka ketika imam memulai membaca sana, awalnya kan doa Allahumma ihdini fiman hadait wa afini fiman wa tawallani fiman tawal barik bi fiman a'taitukini birahmatika. Ini doa semuanya kan? Baru fa innaka taqdi wa la yughda wa innahu la yazilu man wa la ya'izu man tabarakta rabbana. Ini sana pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika imam membaca pujian, dianjurkan bagi makmum untuk membaca juga berbarengan dengan baca imam. Jadi sama, makmum baca fa innaka taqdi berbarengan. Jadi di sini berbarengan makmumnya, berbarengnya makmum dengan imam dianjurkan dan disunnahkan. Ini dianjurkan. Jadi sunnah, kadang-kadang sunnah berbarengan dengan imam termasuk dalam sana fil kunut. Atau ketika menjawab apa yang imam baca daripada ayat-ayat Al-Quran. Kalau misalnya yang dibaca berkaitan dengan azab, maka dianjurkan bagi yang membaca, bagi yang mendengar khususnya, untuk membaca atau berdoa menghindarkan dari azab. Ya, fa innallaha syadidul iqab, Allah nas'alukal afwa wal afiyah, Allahumma ajirna min azabik min iqabik misalnya. Ya. Fa innallaha tawwabur rahim, Allahumma tub alaina warhamna. Sesuai dengan ayat yang dibaca. Ya, ketika membaca ayat tersebut, maka dianjurkan makmum juga ikut membaca berbarengan dengan bacaan itu dianjurkan. Dan kemudian yang terakhir, yang keempat adalah membarengi imam hukumnya mukhtalafi, diperselisihkan di antara ulama. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Yaitu kapan? Fis salam. Ketika salam. Kalau ketika takbir hukumnya haram dan batal. Ketika salam ada khilaf. Ada yang haram, ada yang mengatakan makruh. Ya, berbarengan dengan imam. Yani al-imam mengatakan assalamualaikum. Belum waalaikum, makmum juga sudah mulai salam. Assalamualaikum. Apa hukumnya? Ada yang mengatakan haram dan ada juga yang mengatakan makruh. Tapi yang muktamad, yang lebih kuat adalah yang mengatakan makruh. Yang lebih kuat pendapatnya adalah yang mengatakan makruh. Tapi ada juga yang mengatakan haram. Jadi yang sunnah adalah tidak memulai salam kecuali betul-betul imam selesai dari salamnya. Bahkan bukan salam yang pertama, tapi juga salam yang... Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua salam imam selesai, baru makmum mulai Assalamualaikum. Jadi kalau berbarengan, maka hukumnya makruh menurut pendapat yang lebih kuat dan haram menurut pendapat yang lain. Ini kesimpulan daripada hukum membarangi imam dalam sholat. Maka dikatakan di sini, Bu, hukumnya makruh membarangi imam dalam pekerjaan sholat. Begitu juga dalam ucapan-ucapan sholat alal mu'tamad. Watafutu biha fadilatul jamaah. Dan akan menghilangkan dengannya, akan hilang dengannya, akan sia-sia dengannya fadilatul jamaah, keutamaan sholat berjamaah. Yang dapat 27 derajat, pahalanya lebih dilipat gandakan sampai 27 derajat, itu akan hilang. Fima qarana fihi. Hilang bukan dari awal sholat sampai akhir sholat, tapi dalam pekerjaan sholat yang dia berbarengan dengan imam dalam pekerjaan tersebut. Kalau dia membarengi imam misalnya dalam ruku, maka dia kehilangan fadilah berjamaah dalam ruku aja. Kalau dia membarengi imam dalam sujud, maka kehilangan fadilah berjamaah dalam gerakan tersebut aja, tidak dalam gerakan yang lain yang tidak membarengi imam. Jadi itu aja yang hilang fadilah berjamaahnya. Walau fi sirriyah. Bahkan di sini makruh membarangi imam baik dalam gerapan ataupun ucapan menurut pendapat yang muktamad, walau fi sirriyah, walaupun dalam sholat yang dibaca bacaannya oleh imam dengan pelan. Kalau kalian sholat maghrib tadi kan jelas imamnya membaca dengan keras. Makruh, kita katakan membaca Fatihah berbarengan dengan Fatihahnya imam. Sehingga kalian menunggu imam selesai baca Fatihah. Waladhdallin amin. Baru makmum membaca Fatihah. Jadi Fatihahnya makmum tidak berbarengan dengan Fatihahnya imam. Itu sholat maghrib jelas. Bagaimana kalau sholat duhur? Maka dikatakan di sini, walau fi sirriyah. Walaupun sholat duhur sekalipun, tetap makruh berbarengan. Jadi jangan membaca Fatihah bagi makmum tersebut kecuali setelah imam selesai membaca Fatihah. Ya, dari mana ketahuan imamnya selesai apa ti? Nah, dikatakan sini, ya ketahuannya dari mengira-ngira ya, dari sebutkan sini. Dikira-kira ketahuannya di, jadi bukan pasti kalau sholat maghrib kan jelas suaranya terdengar, tapi kalau sholat duhur kira-kira aja, kan bisa ngira-kira. Nah, ini kira-kira selesai. Baru setelah dianggap dikira-kira selesai bacaan imam, baru makmum mulai membaca. Ini yang dikatakan oleh sebagian ulama yang mengatakan hukumnya makruh membarengi imam dalam bacaan. Malam ya'lam min imamihi annahu intahara ila farahih ay farahil imam min al-fatihah lam yudrik ar-ruku qalahu Subramisi. Kecuali selama tidak mengetahui daripada keadaan imamnya, andai kata si makmum tersebut ta'akhir, terlambat dalam arti mengakhirkan fatihahnya, ila farahihi sampai, farahil imam minil fatihah, sampai selesainya imam daripada pembacaan fatihah, lam yudrik ar-ruku, maka makmum tidak akan mendapatkan ruku bersama imam. Jadi kan kita katakan tadi, bagi makmum dianjurkan untuk tidak membaca fatihah, kecuali setelah imam selesai membaca fatihah. Kecuali kalau makmum tahu, kalau ana nunggu imam selesai baca fatihah, waladhdallin amin, kemudian baru ana baca fatihah, nanti imamnya ruku, ana belum selesai baca fatihah. Kan masalah nantinya. Bahkan bisa jadi imam bangun dari ruku, masih juga belum makmum selesai. Kalau begitu, kalau keadaannya memang begitu, berarti tidak apa-apa, sudah. Makmum berbarengan membaca fatihah bersama imam. Boleh dan tidak makruh. Kalau memang mengetahui keadaan imam seperti itu. Dari mana tahu? Oh, karena anak tahu ini imam paling baca Yasin langsung Allahu Akbar. Ya paling baca Qul Huwallahu Ahad. Udah Qul Huwallahu Ahad, Pak. Bacaannya cepat lagi. Allahu Akbar. Jadi kalau anak nunggu imam, anak nunggu baca Fatihah setelah imam selesai baca Fatihah, tidak bakalan mendapatkan imam dalam ruh. Berarti bagi makmum baca aja Fatihah berbarengan dengan imam. Kalau keadaannya seperti itu. Wa mahallu karahatil muqaranah idza qasadaha. Dan yang kita katakan makruh tadi hukumnya membarengi imam idza qasadaha, jika memang diniatkan, dimaksudkan. La in waqa'a dzalika ittifaqan, tidak jika hal itu terjadi secara kebetulan. Ya misalnya tadi kalau fi siria kan kita katakan ngira-ngira. Kalau misalnya ternyata kira-kiraannya salah, yang berarti kita membaca Fatihahnya berbarengan dengan Fatihahnya imam, ya hukumnya tetap tidak makruh karena kita tidak sengaja, tidak diinginkan, tidak diniatkan. Au jahilal karahata, atau kalau misalnya makmum enggak ngerti. Kalau sebenarnya kalau dia baca Fatihah berbarengan dengan bacaan Fatihah imam itu hukumnya makruh. Makruh dan makmumnya enggak ngerti karena enggak pernah belajar, maka hukumnya dikatakan sini hukumnya tidak makruh. Ya, kalau tidak mengetahui kalau itu sebenarnya hukumnya mak qalahu Shawbari, dikatakan oleh Imam Shawbari. Yang selanjutnya, yang ketiga, law sabaqa al ma'mum al imama bil Fatihah. Andai kata makmum mendahului imam bil Fatihati dalam membaca Fatihah. Awit tasahud, atau dalam membaca tasahud. Maksudnya mendahului apa? Bi an faraha min zalika, yang sekiranya selesai min zalika dari bacaan tersebut, bacaan Fatihah atau tasahud, qabla syuru'il imam fihi, sebelum memulai imam di dalamnya. Sebelum imam memulai baca Fatihah. Contohnya makmum takbiratul ihram. Ya, mungkin setelah takbiratul ihram baca doa iftitah dulu kan. Ya inna Allahu akbar kabira, alhamdulillah katsira. Al-muhim, makmum tidak mau baca doa iftitah. Itu kan cuma sunnah. Misalnya, tidak peduli dengan sunnah makmumnya. Ataulah makmum baca doa iftitah, tapi doa iftitah yang pendek. Doa iftitah kan banyak. Baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allah akbar, selesai sudah. Allah akbar, kabira, hamdika, sira, subhanallah, ibu kita, wa asih. Selesai, itu sudah doa iftitah sendiri. Itu tidak pakai diterlanjutkan ini wajah itu lain. Itu doa iftitah yang lain. Jadi kalau kalian baca Allah Akbar Kabirah Hamdika Syurullah Ibaratah Wa Asila Ini Wajah, itu berarti baca doa if, baca doa iftitah dua kali, dua if, dua iftitah itu. Tapi tidak masalah, lebih baik, lebih banyak pahalanya. Itu mau tiga kali lebih banyak lagi pahalanya, mau empat macam doa iftitah ya lebih banyak pahalanya. Ya, jadi misalnya makmum membaca Fatihah terlebih dahulu sebelum imam memulai baca Fatihah. Bahkan makmum selesai Fatihahnya sebelum imam memulai membaca Fatihah. Ya, apa hukumnya? Nah, itu tadi dikatakan lam yadur. Hukumnya lam yadur, tidak membatalkan artinya. Tidak berbahaya, dan yang dimaksud adalah tidak batal sholatnya. Ini yang mu'tamad ya. Tapi ada qol, ada pendapat lain yang mengatakan hukumnya batal. Ada pendapat lain yang mengatakan hukumnya batal. Lam yadur sini. Wakil tajib i'aduh. Lam yadur wa yusi'uhu, dan cukup baginya. Wakil tajib i'adatuhu. Ada yang mengatakan wajib mengulangnya. Mengulang lagi ma'afi'ilil imam lahu. Ma'afi'ilil imam lahu berbarengan dengan membacanya imam atau pekerjaan imam untuk melakukannya. Tadi kan bukan hanya Fatihah, tasahud juga demikian. Au ba'dahu, atau malah membacanya Fatihah, mengulang Fatihah tadi itu ba'dahu, ba'da fi'lil imam, setelah imam selesai membaca. Wakil yadurruh. Ini yang katakan, yang ada pendapat yang lain mengatakan yadurruh ay tabdul sholatu. Ada yang mengatakan batal sholatnya makmum ketika itu. Tapi mendahului ya, bukan berbarengan. Ini imam makmum selesai Fatihahnya padahal imam belum memulai. Ya, kalau misalnya makmum mulai Fatihah dulu, tapi sebelum makmum selesai Fatihahnya, imam sudah memulai. Itu namanya membarangi, bukan mendahulu, tapi membarangi. Dan hukumnya makruh, tidak haram dan tidak batal sholatnya. Kalau tadi mendahului, maka hukumnya dikatakan tadi tetap sah, tapi ada pendapat yang mengatakan batal sholatnya. Wa tusannu mura'atu hadzal khal. Oleh karena itu dikatakan di sini, maka disunahkan untuk memperhatikan hadzal khal, pendapat ini. Maksudnya memperhatikan apa? Artinya jangan mengerjakan itu. Jangan mendahului imam ketika membaca fa bal yusan ta'khir jami'il fatihah, bahkan sebaliknya sunnah mengakhirkan semua fatihah. Walau fi ula siriyah, walaupun fi ulai siriyah, walaupun dalam dua rakaat pertama salat siriyah. Salat siriyah, salat yang dibaca dengan pelan. Diakhirkan sampai kapan? An-fatihatil imam, sampai selesai fatihahnya imam. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan tadi. Jadi dianjurkan bagi makmum tidak memulai membaca fatihah kecuali setelah imam selesai membaca fatihah. In dhanna annahu yaqra'u surah. Kalau si makmum itu menyangka bahwasanya imam akan membaca surat. Fa in alima anna imamahu yaktasir 'ala al-fatihah. Tapi kalau makmum tahu bahwasanya imamnya nantinya hanya membaca fatihah. Jadi kamu makmum dan kalian tahu ini imamnya tidak baca surat nanti. Walau dhalin amin langsung ruku. Karena membaca surat sunnah. Kalau seperti itu berarti tidak sunnah bagi makmum ketika itu untuk mengakhirkan fatihah sampai selesai fatihahnya imam. Nanti imam langsung ruku. Jadi artinya ya harus membaca berbarengan dengan imam. Kalau tahu ya, kalau tahu. Atau tahu enggak, bukan tidak membaca surat, tapi tahu imamnya membaca surat yang pendek. Bacanya cepat. Jadi ketika itu makmum membaca berbarengan dengan bacaan imam. Lah ini sebutkan sini. Fa in alima anna imamahu yaktasir 'ala al-fatihah, lazimahu, wajib atasnya, atas makmum, an yaqra'aha, untuk membacanya, membaca fatihah, ma'a qira'atil imam, berbarengan dengan bacaan imam. In aradal baqa' ala mutaba'atih. Kalau dia tetap ingin sholat berjamaah bersama imam tersebut. Kalau tidak kepingin niat mufaraqah. Kalau dia mau niat mufaraqah, tidak apa-apa. Wa alima annahu la yukammiluha. Wa alima, dan dia tahu, makmum itu tahu, annahu la yukammiluha, bahasanya dia tidak akan bisa menyempurnakan fatihahnya. Illa waqad subiqa, kecuali dia subiqa, akan didahului bi aktsara min ruknain fi'liyan, lebih daripada dua rukun fi'li. Wa yusannu ta'khiru jami'i tasahud aidan. Jadi bukan hanya fatihah, bahkan juga tasah. Jadi dianjurkan, dikatakan di sini, makmum jangan membaca tasahud kecuali setelah imam membaca. Ini terlaluan ini. Kayaknya kita semuanya tidak ngamalkan ini kan. Kita baca tasahud ya berbarengan dengan tasahudnya imam. Wa yusan ta'khir jami'i tasahud aidan. Bahkan sunnah mengakhirkan semua tasahud juga. Kama qalahu Sabramisi, sebagaimana dikatakan oleh Imam Sabramisi. Wala allahu khasun bil akhir. Dan mungkin yang dimaksud adalah tasahud yang akhir. Tasahud as-sani. Wa fi i'anati talibin. Dan dalam kitab i'anati talibin disebutkan fa'in kulta. Jika kamu katakan. Lima qaddamtum ri'ayah hadal hilaf ala khilaf butlan bitakririr rukun al-khawli. Kenapa kamu mendahulukan untuk memperhatikan hilaf ini? Hilaf ini artinya berbarengan membaca fatihah mendahului imam ya. Ala hilaf al-butlan bitakrir rukun khawli, terhadap hilaf yang mengatakan bahwasanya batal seseorang sholatnya kalau mengurang rukun khawli. Apa artinya? Jadi ada pendapat yang lain. Ada pendapat yang lain mengatakan bahwasanya hukum mengulang bacaan rukun qauli hukumnya membatalkan sholat. Tapi pendapat. Bukan muktamad, tapi pendapatnya ulama yang lain. Misalnya, kalian sudah selesai baca fatihah, baru diulang lagi ya baca fatihahnya. Biar tambah banyak paha. Maka hukumnya itu tidak dianjurkan. Bahkan sebagian ulama mengatakan batal sholatnya. Kalian selesai baca tasahud sani. Anda ulang lagi tasahudnya dari awal. Tahiyatul mubarak. Bahkan diulang sampai 5 kali. Biar apa? Banyak pahalanya. Maka hukumnya kita katakan tidak dianjurkan, bahkan sebagian ulama mengatakan batal sholatnya. Ini pendapat ulama yang lain. Ya, walaupun yang mu'tamad tidak batal, tapi kan lebih baik tidak dilakukan, karena kalau dilakukan berarti hukum sholatnya diperselisihkan. Ada ulama yang mengatakan bahwasanya sholatnya ketika itu tidak sah, batal, lebih baik dihindari. Sekarang tadi kembali kepada yang tadi kita jelaskan. Makmum membaca Fatihah terlebih dahulu sebelum imam memulai Fatihah. Bahkan makmum selesai bacaan Fatihahnya sebelum imam memulai membaca. Apa yang dianjurkan untuk makmum ketika itu? Untuk mengulang kembali. Kenapa? Karena ada pendapat ulama yang mengatakan bahwasanya ketika itu hukum sholatnya makmum batal. Kan ada pendapat, walaupun yang mu'tamad tidak. Nah, untuk keluar dari khilaf itu, maka dianjurkan untuk mengulangi. Tapi dikatakan dalam kitab I'anatut Thalibin, kenapa kamu mengatakan lebih baik diulangi Fatihahnya? Biar nantinya sah dan tidak masuk dalam pendapat ulama yang lain yang mengatakan bahwasanya mendahului imam dalam pembacaan Fatihah batal. Padahal kalau diulangi, ada ulama lain yang juga mengatakan bahwasanya Fatihahnya atau sholatnya ini sama-sama pendapat kan? Jadi kalau makmum ketika itu tidak mengulangi Fatihahnya, padahal dia membaca Fatihah sebelum imam membaca Fatihah, maka hukum sholatnya batal menurut pendapat sebagian ulama. Tapi kalau dia mengulangi Fatihahnya, maka juga hukum sholatnya akan batal menurut sebagian ulama yang lainnya. Kenapa kok mendahulukan khilaf yang ini, kok tidak mendahulukan khilaf yang ini? Dikatakan sini, li'anna hadzal khilaf aqwa. Ya, khilaf yang pertama itu lebih kuat. Wal qa'idah, dan di situ ada qa'idah ahzan min kalamihim, yang qa'idah itu diambil dari perkataan mereka ulama, annahu idza ta'arada khilafani. Jika misalnya di situ ada bertentangan antara dua khilaf ulama, guddima aqwahuma, aqwahuma dianjurkan atau didahulukan yang lebih kuat daripada dua pendapat tersebut. Wa hadza kadzalik, dan ini masalah ini termasuk sama dengan kaidah tersebut. Karena hadis. Karena hadis yang mengatakan fala tahtalifu alaih. Fala tahtalifu alaih, jangan membedakan sholat kalian dengan sholatnya imam. Jadi jangan mendahului imam maksudnya. Yu'ayyiduhu, menguatkan ya apa yang sudah kita sebut. Wa takrirul qawli la na'lam lahu hadisan yu'ayyidu. Sedangkan mengulang rukun qawli tidak ada, atau kami tidak mengetahui hadis. Hadisnya yang menguatkannya. Dan yang keempat. Yang keempat, syakka al-ma'mum. Ya, masalah yang keempat, faedah yang keempat, makmum syak, makmum ragu. Ba'da ityanihi bi ba'di tasyahud. Makmum ragu setelah dia melaksanakan sebagian tasyahud al-akhir. Tasyahud sani. Ragu setelah memulai sebagian tasyahud sudah dibaca. Ya, bi ba'di tasyahud ma'al imam. Ya, memulai membaca tasawuf bersamaan dengan imam, ragu dalam masalah apa? Fi sajdatin, dalam sujud. Min hadzihi raka'ah, dari rakaat itu juga. Sajadaha, maka hukumnya sajadaha, wajib makmum tersebut untuk melaksanakan sujud tersebut. Wa aada tasawuf ma'ahu, kemudian mengulang tasawuf ma'ahu bersamaan dengan imam. Wa la yatakhallaf hatta yusallim, jangan diakhirkan sampai imamnya salam. Kenapa? Li'annahu bana annahu fil julus baina sajdatain. Karena menjadi jelas berarti makmum ketika itu masih berada dalam posisi julus baina sajdatain. Maksudnya, kalau kalian misalnya dalam ruku ya, kalian makmum, imam ruku, kemudian kalian sebagai makmum juga ikut. Setelah kalian juga ikut ruku, kalian ragu. Tadi anak baca Fatihah apa enggak? Hukumnya apa? Balik lagi? Apa terus mengikuti imam? Hah? Balik lagi berdiri baca Fatihah? Apa terus mengikuti imam dalam ruku? Dan nanti ditambah satu rakaat? Ya, jawabannya wajib terus mengikuti imam dan nanti menambah satu rakaat. Jadi rakaat itu tidak boleh balik. Jadi kalau makmum ketika itu ruku kemudian ragunya baca Fatihah, balik berarti, maka hukum sholatnya maklum malah menjadi batal kalau balik. Ya kan gitu. Sekarang tadi masalah yang kita baca ini, kalau misalnya baca tasahud, makmum ini baca tasahud, kemudian ketika di tengah-tengah baca tasahud dia ragu, loh, tadi ana sujud apa enggak ya? Sujud yang kedua maksudnya ragu. Ana sujud yang kedua apa enggak? Sujud yang kedua apa enggak? Maka hukumnya apa dia boleh sujud? Apa nunggu imam salam? Ya sudah dibaca tadi. Maka hukumnya sujud aja langsung, enggak usah nunggu imam salam. Kok beda? Berarti kan beda dari tadi. Kalau tadi kan enggak boleh dia kembali kan? Tapi meneruskan sampai akhir baru nambah satu. Mestinya kalau seperti hukumnya sama seperti yang tadi, nunggu imam salam, baru kemudian dia nambah satu rakaat mestinya. Tapi enggak, di sini langsung sujud aja ketika itu. Kenapa kok dia boleh langsung sujud, kok berbeda dengan yang tadi? Karena kalau di sini maka menjadi jelas bahwasanya makmum tersebut sebenarnya belum mulai tasahud. Jelas apa enggak? Makmum belum mulai tasahud. Karena kalau dia ragu dalam sujud kedua dan dia dalam posisi duduk untuk tasahud, berarti itu bukan tasahudnya makmum. Berarti dia makmum itu masih dalam posisi julus bainah sajdatain. Ya beda dengan tadi kan. Kalau tadi kan makmumnya sudah jelas-jelas ruku, jelas ruku. Karena sudah jelas ruku, tidak boleh lagi kembali ke belakang untuk membaca fa. Tapi kalau ini makmum tadi ketika sujud lagi, dia tidak kembali ke belakang. Karena memang dia dalam posisi julus bainah sajdatain. Jadi tinggal sujud aja ketiga itu, kemudian duduk lagi dan baru membaca tasahud dan kemudian salam. Jelas kan? Bagiyah syurutil jamaah, ana baca yang pertama karena ini yang pertama tadi kita sebutkan, ini sudah kita jelaskan. Yang pertama alhasil kesimpulannya. Alhasil kesimpulannya anna taqaddum alal imam, bahwasanya mendahului imam biruknen fi'liyen, mendahului imam dengan dua rukun fi'li, haramun, maka hukumnya haram. Jelas yang tadi ya. Mendahului imam dengan dua rukun fi'li hukumnya haram. Wa mubtilun, dan membatalkan sholat. Kata'ahur bihima, sama hukumnya haram dan membatalkan sholat. Kata'ahur kalau makmum ta'ahur, terlambat dari imam, bihima dengan dua rukun sempurna, dua rukun fi'li. Hukumnya kan tadi kita jelas, hukumnya tadi apa? Haram dan batal sholatnya, terlambat dari imam. Lihoiri uzur, yang penting tanpa ada uzur. Ya, kecuali kalau ada uzur, namanya ada uzur. Ya, terlambat dari imam dua rukun karena dia baca fatihahnya tidak bisa cepat. Ya, jadi imam baca fatihah normal, imam tidak terlalu cepat, normal. Tapi makmumnya yang tidak bisa baca dengan normal, bisa baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya akhirnya imam ruku, dia masih alhamdulillah. Itidal imam, bahkan imam sudah sujud pertama, dia masih belum selesai dari fatihah. Tapi tidak apa-apa, tidak batal, terus kemajak fatihahnya. Kenapa? Ada yaitu dia tidak bisa membaca fatihah dengan normal atau lupa. Kapan ingat lupa dia membaca fatihah? Tidak, fatihah tidak. Ingatnya kapan? Ketika imam ruku. Imam ruku, Allahu Akbar, dia ragu. Atau ingat dia, anda tidak baca fatihah. Hanya dia baca fatihah dari awal. Ya, otomatis dia akan ketinggalan dari imam mungkin sampai dua rukun. Tapi tidak apa-apa, tidak batal. Karena apa? Karena ada uzur. Dan uzur-uzur yang lain. Itu contoh ada uzur. Sama begitu juga kalau mendahului imam ada uzur. Mendahului imam dengan dua rukun hukumnya haram dan batal kan? Tapi itu kalau tidak ada kecuali kalau ada uzur. Dia tidak tahu, dikira imamnya sudah ruku, dia ruku. Dikira imamnya sudah itidal, dia itidal. Dikira imamnya sujud, dia sujud. Tahu-tahu lihat imamnya baru menjadi jelas, loh kok masih berdiri imamnya. Tidak tahu dia, dikira. Ya, imam sudah sujud. Berarti kan mendahului imam dengan berapa? Dua rukun sempurna. tapi hukum sholatnya tidak bah, karena dia tidak tahu. Cuma rokaat itu tidak dianggap. Rokaat itu tidak dianggap. Dia nunggu imam, tapi nanti nambah satu rokaat. Jelas? Ya, jadi, mendahului imam dengan dua rukun fi'li, hukumnya haram. Begitu juga mengakhirkan atau terlambat dari imam dengan dua rukun fi'li, hukumnya haram. Dan dua-duanya membatalkan sholat. Bihayi uzur. Wabiruknin, dan kalau mendahului imam, mendahului ya, dengan satu rukun, haram. Tapi khairu mubtil. Tinggal dijar. Khairu mubtil sebutkan juga sini. Haram dan tidak membatalkan. Wa kadza bi ba'dihi naramli. Jadi Imam Ramli yang haram sih. Wa kadza bi ba'dihi. Begitu juga mendahului imam dengan sebagian rukun. Hukumnya haram juga menurut Imam Ramli. Ya mungkin pendapatnya Imam Ramli ini ya dikuatkan dengan hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan amayah sa'ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla an yarfa' imam an yuhawwilallahu ra'sahu ra'sahimar. Ya ini menguatkan pendapatnya Imam Ramli. Imam Ramli ini mengatakan kalau mendahului imam sebagian rukun itu hukumnya haram. Ibn Hajar mengatakan makruh. Jadi makmum ikut atau makmum rukuk duluan padahal imam belum mulai rukuk, tapi imam ya atau makmum tetap berada dalam posisi rukuk sampai imam juga ikut rukuk. Jadi sebagian rukun. Itu haram menurut Imam Ramli dan pendapatnya dikuatkan dengan hadis. Tidaklah kalian takut kalau kalian mendahului imam ya mengangkat kepalanya padahal imam belum mengangkat kepalanya. Tidaklah kalian takut untuk Allah Subhanahu wa taala menjadikan kepala kalian menjadi kepala keledai. Ya, ini ancaman tersebut ya betul-betul terjadi pada sebagian ulama min ahlil hadis lagi. Ba'dul muhaddisin padahal ahlul hadis meragukan pendapat atau hadis tersebut. Masa sih Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan orang yang mendahului gerakan imam dijadikan kepalanya kepala keledai? Tak mungkin itu terjadi. Ya, ketika itu dicoba dia praktek. Ada coba mau mendahului imam. Padahal dia minar ulama. Ketika dia coba setelah dia mempraktekkan mendahului imam dalam sholat berjamaah, tidak lama kemudian betul-betul terjadi apa yang dikatakan dalam hadis tersebut. Kepalanya berubah menjadi kepala keledai. Sampai-sampai dia itu dari malunya kepada orang-orang. Dia kan ulama, orang alim, ahli hadis. Tetap dia mengajar. Tetap dia meriwayatkan hadis-hadisnya kepada murid-muridnya. Tapi itu semuanya ditutup dengan tabir. Jadi murid-muridnya tidak tahu. Tutup tabir, ngajarnya diberi tabir. Sampai sebagian murid yang senior memaksa untuk bertemu, kepingin tahu kenapa. Akhirnya terpaksa dibuka tabirnya dan melihat keadaan yang seperti itu aneh. Kemudian dia cerita, ini akibat anak kurang ajar dengan hadisnya Rasulullah SAW. Jadi apapun yang datang dari Rasulullah SAW, jangan dikatakan begini tidak mungkin terjadi. Atau mungkin sebagaimana ada seorang ahli hadis juga. Yang ketika itu mencukur atau menggunting kuku-kukunya dan bertepatan ketika itu di hari Rabu. Padahal dalam hadis dikatakan jangan kalian memotong kuku di hari Rabu karena kalau kalian melakukan itu maka akan menimbulkan baros, penyakit belang, akan menimpa penyakit belang. Maka ada seorang yang daripada ulama yang melanggar apa yang sudah dia dengar. Yang dia melakukan itu di hari itu. Ya setelah itu betul-betul terjadi. Terjadi apa? Belang. Ya, jadi belang semuanya. Na'udzubillahi min dzalik. Ketika suatu waktu akhirnya dia bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ulama, minal ulama. Akhirnya dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya, kok anak ini belang bagaimana? Bukankah kalian, kamu ini sudah mendengar laranganku? Bahwasanya jangan memotong kuku di hari tersebut. Kok kamu, ya Rasulullah, itu hadisnya kan tidak sah. Hadisnya tidak kuat, sanadnya tidak sahih. Ya, maka Rasulullah mengatakan, cukup bagimu ketika mendengar qala Rasulullah untuk menghindari. Jangan kamu lakukan. Walaupun menurut ahli hadis itu tidak sahih, tidak kuat. Tapi ketika kamu mengatakan qala Rasulullah, percaya sudah. Akhirnya kata Rasulullah, sini, panggil. Diusap semua badannya dengan tangan beliau, bangun dari tidur, hilang semua baros tersebut. Jadi artinya hati-hati, ini semuanya Rasul ingin memberi, atau Allah SWT ingin memberi pelajaran, jangan sampai kurang ajar dengan hadisnya Rasulullah, protes dengan hadisnya Rasulullah, tidak mempercayai hadisnya Rasulullah SAW. Jadi dikatakan di sini wa kadza bi ba'di, begitu juga hukumnya haram tapi tidak batal salatnya mendahului imam dengan sebagian rukun inda Ramli menurut Imam Ramli. Wa bi mujarrad harakatil huwi makruh. Ya, kalau misalnya mujarrad hanya mendahului imam dengan harakatil huwi, dengan gerakan untuk membungkuk huwi, untuk membungkuk menurunkan badannya, makruhun, maka hukumnya makruh. Jadi hanya sedikit bedanya. Jadi berbarengan sebenarnya, hampir berbarengan. Jadi makmum mendahului imam, tapi imam juga ikut bergerak. Cuma duluan makmum. Itu hukumnya makruh, tidak ada khilaf. Tadi kan ada khilaf, ada yang mengatakan haram, imam rohnya haram. Kalau misalnya makmum sudah benar-benar ruku, kemudian menunggu imam di ruku. Kalau ini tidak, makmum mendahului imam ruku duluan, tapi ketika itu juga imam bergerak juga untuk ruku. Oh, ini hukumnya makruh tanpa ada khilaf. Ta'akhur bi ruknin tamin, sebagaimana juga hukumnya makruh kalau terlambat makmum tersebut dari gerakan imam dengan satu rukun sempurna. Nah, jadi yang diminta, yang dianjurkan, yang sunnah adalah terlambat dari imam dengan sebagian rukun. Allahu a'lam. Halaman. Pada keempat. Kelima mungkin ya. Al-faidah al-khamisah. Bainama kana al-Hasan al-Basri radhiyallahu anhu. Ya, Imam Hasan al-Basri termasuk minat tabi'in. Ya, ini beliau termasuk orang yang mendapatkan zamannya sahabat, bertemu dengan sahabat dan duduk bareng dengan sahabat radhiyallahu anhum. Itulah yang dinamakan tabi'in. Jadi tidak cukup menurut pendapat yang muktamad, tidak cukup dengan melihat aja, tapi harus juga duduk bareng, hadir majelis bareng, baru dikatakan tabi'in. Berbeda dengan sahabat. Sahabat yang pernah melihat Nabi, tidak harus duduk bareng, tidak harus hadir majelis, tidak harus lama berteman dengan Nabi, enggak. Cukup walaupun hanya memandang Nabi, hanya sekedar lewat aja. Kebetulan lewat dari di rumahnya Nabi, lewat di jalan situ, kelihatan Nabi sebentar, habis itu enggak pernah ngelihat lagi sampai mati. Sudah cukup dinamakan sahabat. Yang penting dia beriman ya. Maka itulah yang dinamakan tabi'in. Jadi termasuk Imam Hasan Basri adalah tabi'in. Bahkan min afdalit tabi'in. Termasuk tabi'in yang paling afdal. Ya, dia bahkan di hidup satu rumah dengan Sayyidatuna Ummi Salamah. Yang tidak lain istri baginda Nabi Muhammad SAW. Hidup satu rumah. Kenapa kok bisa hidup satu rumah? Karena ibunya adalah seorang budak. Ibunya seorang budak, Imam Hasan Basri ini. Tapi anaknya jadi orang alim, jadi orang besar, orang mulia. Ya, karena ibunya seorang budak yang dimiliki oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha, jadi otomatis tinggalnya di rumah Sayyidatuna Ummi Salamah. Maka karena itu pernah suatu waktu budak itu disuruh oleh Ummu Salamah untuk hajat-hajat tertentu keluar dari rumah, dan putranya, anaknya ditinggal di rumah. Tatkala ditinggal oleh ibunya, tahu-tahu Imam Hasan Basri yang masih bayi ketika itu nangis. Karena menangis, digendong, tetap tidak berhenti menangis, akhirnya disusui oleh Ummu Salamah. Dan Imam Basri ya menyusu dengan air susu daripada Ummi Salamah radhiyallahu anha. Maka dengan berkat asih tersebut, maka jadilah Imam Al-Hasan Bas yang mempunyai ilmu mutiara yang sangat banyak dari lidahnya, tidak lain barokah daripada Ummi Salamah radhiyallahu anha. Ini min afdhali tabi'in al-Basri. Ya, nisbah kepada kotanya. Karena kotanya dia adalah Basrah yang berada di Irak. Kota terbesar kedua di Irak adalah Basrah. Setelah Baghdad. Ya, kota kedua terbesar adalah Basrah. Imam Hasan Basri berada di sana. Sehingga dikatakan al-Basri. Dan idza utrikal Hasan fal murad bihi Hasan Basri. Kalau kalian membaca dalam kitab, dikatakan di situ qalal Hasan, tidak dijelaskan Hasan siapa, Hasan kan banyak. Maka yang dimaksud adalah Hasan al-Basri. Kalau mutrak tidak dijelaskan, maka maksudnya adalah Imam Hasan al-Basri. Wa bainama kana al-Hasan al-Basri radhiyallahu anhu, suatu waktu ketika Sayyidina Hasan al-Basri ini jalisan fi baitih, duduk-duduk di rumahnya al-mutawadi yang sederhana. Al-mutawadi yang sederhana, bukan rumahnya yang tawadu. Ya. Ini yang sederhana. Sebagaimana kadang-kadang seorang mengirim hadiah, ditulis hadiah, mutawa, hadiah yang sederhana, hadiah yang sedikit, hadiah bukan hadiahnya tawadu. Fi baitihi al-mutawadi. Baitih mutawadi, ini rumahnya sederhana. Zata yaumin, suatu hari, ja'ahu wafdun min abidil baswa. Maka beliau didatangi satu kelompok, satu rombongan, min abidil Basrah, daripada budak-budak yang ada di kota Basrah. Budak-budak yang ada di kota Basrah. Mereka rombongan budak tersebut, mereka datang kepada Imam Hasan Basri sambil mengatakan, qaqalu lahu ya taqiyaddin. Wahai taqiyaddin, inna sadatana asa'u mu'amalatana. Sesungguhnya tuan-tuan kami ini telah berbuat jelek dalam memperlakukan kami, dalam menggauli kami. Apa yang diinginkan oleh mereka? Wa nuridu minka, kami ingin darimu, an takhtubal jum'atal qadimah, untuk khutbah di khutbah Jumat yang datang, ala idkil abid, menjelaskan untuk menganjurkan orang-orang memerdekakan budak. Jadi mereka artinya ingin Imam Hasan Basri Jumat yang akan datang. Akan datang apa? Imam Hasan Basri berbicara tentang memerdekakan bu. Linungqadha min su'il mu'amalah. Agar kami diselamatkan daripada perlakuan yang tidak baik. Perlakuan yang jelek dari tuan-tuan mereka itu. Majikan-majikan mereka. Wastama'a ila kalamil abid. Dan Imam Hasan Basri serius mendengarkan ucapan daripada budak-budak tersebut. Pada tayaumin. Dan suatu hari, min ayamil jum'ah. Suatu hari daripada hari Jum'at. Ya. So'idal mimbar. Imam Hasan Basri naik ke mimbar. Wa alqa khutbatan. Suatu Jum'at ya. Bukan Jum'at langsung, tapi suatu Jum'at. Alqa khutbatan. Kemudian Imam Hasan Basri menyampaikan khutbah Jumat. Ala itkil abid. Menjelaskan tentang keutamaan memerdekakan budak. Imam Hasan Basri ini termasuk sama dengan seperti Sayyidina Umar bin Khattab. Yang andai kata memerintahkan mereka dengan sesuatu, mereka akan taat. Melarang mereka dari sesuatu, mereka juga akan menghindar, menjauh. Imam Hasan Basri juga seperti itu. Jadi maksudnya apa yang dikatakan akan ditaati oleh orang-orang. Apa yang diwanti-wanti maka mereka akan menjauhi. Ini Imam Hasan Basri. Kenapa? Karena betul-betul dia mengamalkan ilmunya. Dan sesuai ucapannya dengan apa yang dilakukannya. Sehingga apa yang diucapkan pasti akan ditaati oleh mereka. Akan masuk ke hati, meresap di hati mereka. Nah, tatkala Imam Hasan Basri menganjurkan untuk memerdekakan budak, punya pengaruh besar di hati mereka yang mendengarkan khutbahnya Imam Hasan Basri. Fa'asarat bil musallin. Sehingga khutbah tersebut punya mempengaruhi orang-orang yang sholat. Masuk ke dalam hati mereka. Ila hadi sampai pada batas. Anna kulla man kana indahu abdun a'taqah. Sampai pada batas ketika itu mereka semuanya yang mendengar khutbahnya Imam Hasan Basri, siapapun mereka, yang punya budak pasti dimerdekakan. Jadi betul-betul masuk nasihat Imam Hasan Basri. A'taqahu. Bahkan a'taqahu langsung. Kapan? Ba'dal khuruj minal. Langsung setelah keluar dari masjid langsung dimerdekakan. Tidak perlu nunggu lama lagi. Biduni muqabil. Bahkan memerdekakannya dengan cuma-cuma. Tanpa imbalan. Ba'dama sami'a khutbatan wahidatan min khutabil Hasan. Setelah. Itu semuanya hanya setelah mendengar satu khutbah. Bukan 2-3 kali khutbah. 3-4-5 kali nasihat. Cukup satu kali nasihatnya Imam Hasan Basri. Ya, satu kali daripada nasihatnya Imam Basri sudah mereka ya, betul-betul melaksanakan apa yang diucapkan. Wa madatil ayyam. Kemudian setelah itu berlalu beberapa hari. Setelah berlalu beberapa hari. Wa ila biwafdil abid. Tahu-tahu rombongan budak. Alladzina ja'uhu min qabl. Yang mereka dulunya pernah mendatanginya, mendatangi Imam Hasan Basri sebelumnya. Wasaru ahraran, yang kemudian mereka sekarang menjadi merdeka. Ba'da tilkal khutbah, setelah khutbah tersebut. Atau ilal Hasan Basri, mereka datang kembali kepada Imam Hasan. Waqaluluh, kemudian mereka mengatakan kepadanya, majikna syakirin. Jangan kira kami datang untuk berterima kasih. Kalau kita kan mengiringnya, alhamdulillah, jazakallahu khair, kita sudah merdeka, Imam Hasan Basri berkatnya. Ini tidak. Kami bukan datang untuk berterima kasih. Wa inna majikna mu'atibin. Kami datang hanya untuk menegarmu. Ana datang kami untuk ke, apa, yu'atib. Jadi untuk ke, ya menyalahkan. Kami datang untuk menyalahkan kamu. Jadi Imam Hasan Basri malah disalahkan. Kenapa kok disalahkan Imam Hasan Basri? Imam Hasan Basri juga heran sendiri. Makanya ditanya di sini. Faqala lahum al-Hasan Basri radhiyallahu anhu, "Wa fimal itabu ya akhwata? Kenapa kamu menyalahkan kaku ya, hey, saudara-saudaraku? Apa yang salah? Bukankah kamu semuanya sudah menjadi merdeka? Mestinya kamu berterima kasih." Qalu lahu ya taqiyuddin. Hanya mereka mengatakan, "Wahai taqiyuddin, laqad rajaunak antu ajila bil khutbah." Kami sebenarnya mengharap kamu itu cepat-cepat khutbahnya, jangan diakhir-akhirkan. Kan kemarin mintanya langsung Jumat yang akan datang, tapi tidak Jumat yang akan datang, tapi setelah beberapa Jumat baru kemudian Imam Masih berbicara tentang idku raqabah, memerdekakan budak, tidak langsung tapi beberapa Jumat. Nah, padahal katanya mereka, kami mengharap kamu itu langsung khutbah pertama kali Jumat itu. Walakinnaka ta'akharta, tapi kamu terlambat. Jum'at wa jum'ah, setelah berapa Jum'at. Wa nahnu kunna fi masisil hajah, padahal kami itu sangat membutuhkan ila ta'jil untuk cepat-cepat. Untuk cepat-cepat dimerdekakan. Faqala lahum al-Hasan Basri radhiyallahu anhu. Kemudian Imam Hasan Basri berkata kepada mereka, "Atadrun masirru fi annani ajjaltul khutbah?" Apakah kamu tahu apa rahasia atau apa sebab aku ini mengakhirkan ajar tu, mengakhirkan khutbah, tidak langsung Jumat setelahnya? Qalu Allahu a'lam, mereka mengatakan Allah lebih mengetahui. Qala lahum innamal kalamu anil itik, kami kan mau berbicara tentang memerdekakan budak. Li'annani lam akun amliku abdan, ketika itu aku tidak memiliki budak. Imam Hasan Basri tidak memiliki budak. Bukan orang kaya Imam Hasan Basri. Tidak memiliki budak. Walam yakun ma'ima astari bihi abdan. Dan aku tidak mempunyai uang untuk membeli budak. Dan aku tidak memiliki uang untuk membeli budak. Ya. Hatta wafaqanillahu ta'ala li sirai abdin. Sampai Allah memberiku taufik, dalam arti rizki. Ya. Sampai Allah memberikan kepada aku rizki untuk membeli budak. Fastaraitu. Kemudian aku membelinya. Tatkala Imam Hasan membeli budak tersebut, summa taqtu. Kemudian setelah itu, jadi setelah dibeli langsung dimerdekakan. Falamma tabaqtul kalam ala nafsi, maka tatkala aku sudah mempraktikkan ucapanku kepada diriku terlebih dahulu, awalan terlebih dahulu, da'autu nas ba'da dzalik, baru aku mengajak orang setelah itu. Ya, inilah rahasia kenapa kok mereka semuanya taat dan tunduk kepada Imam Hasan. Karena Hasan Basri selalu tidak memerintahkan mereka dengan sesuatu kecuali setelah beliau sendiri memeratekkan. Tidak mewanti-wanti orang-orang ya, untuk tidak melakukan sesuatu tertentu kecuali beliau terlebih dahulu menghindar atau menjauhinya. fastajabu linida'illahi rabbil alamin. Sudah babnya ini. Allah alam, tidak ada pertanyaan. Ya Rabbana tarafna bi anana tarafna wa anana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina taubah. والإخوان وسائر الحلة فاتمن ذي محبة.